بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Antara Kitabus Salam dengan Kitab At-Tib, ya. Kitabus Salam itu sebagai lanjutan dari kitab sebelumnya. Adapun kitab At-Tib, kitab pengobatan, itu yang terdapat di salah satu di sebuah kitab yang merupakan kumpulan dari kitab-kitab hadis, namanya Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf, karangan Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala. Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf, dia semacam kamus hadis, kamus hadis di kitab sembilan kitab kalau tidak salah. Jadi dia mengumpulkan hadis-hadis yang ada di sembilan kitab dengan menyebutkan potongan-potongannya saja, dan sekaligus nama-nama kitabnya. Ya, nama-nama kitabnya. Jadi saya Muslim dalam versinya Tuhfatul Ashraf ada kitab At-Tib. Sebelum bab yang ke-16 ini ada kitab yang baru, walaupun dalam saya cetakan saya Muslim tidak ada. Di kumpulan itu ada kitab At-Tib. Ya. Sebagaimana yang kita pelajari tadi kemarin, kalau kita telusuri bab-bab mulai dari bab 16 ini sampai berikutnya, itu hampir semuanya berkenaan dengan pengobatan. Maka memang cocok di adanya kitab yang baru di sini, yaitu kitab At-Tib. Ya, alif lam ta ba bertasdid At-Tib. Ya, jadi ini pengobatan, yang mengobati dalam bahasa Arab namanya tabib. Dokter bahasa Arabnya tabib. Ya. Berarti kalau seandainya ini kitab At-Tib, babnya berarti bab yang pertama. Ya. Dan kalau seandainya tidak ada kitab ini, maka dia bab yang ke-16 pada halaman 395. Bunyi babnya adalah babu At-Tibbi wal maradhi war ruqa. Babu At-Tibbi wal maradhi war ruqa, bab pengobatan penyakit dan ruqyah. Ya. Pengobatan penyakit dan ruqyah. Pengobatan ini mungkin sebutan untuk secara umum. Ya. Pengobatan untuk secara umum, penyakit itu yang mesti diobat atau yang diobati. Sementara ruqyah salah satu bentuk pengobatan. Ruqyah adalah salah satu bentuk pengobatan, diambil dari kata-kata dari raqiyah atau raqiyah yarqa ruqyatan, membacakan bacaan-bacaan. Ruqyah itu adalah mantra-mantra atau bacaan-bacaan dalam usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi dia dalam bentuk bacaan. Ya, bisa jadi ditambahkan dengan bentuk ramuan. Ya. Atau adanya yang dimakan atau adanya yang diminum. Ya. Asal makna ruqyah itu adalah sesuatu yang dibaca. Ya. Sesuatu yang dibaca. Makanya nanti akan bentuk-bentuk contoh-contoh ruqyah syar'i akan kita pelajari dalam hadis. Asal makna ruqyah adalah mantra atau jampi yang dibaca. Ya, yang dibaca untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Bisa jadi dari ayat Al-Qur'an, ya, bisa jadi dari hadis-hadis Nabi. Dan ada ruqyah yang tidak dibenarkan. Ya. Jadi ruqyah ini secara umum terbagi dua, ruqyah yang dibenarkan dan ruqyah yang terlarang. Ya. Ruqyah yang dibenarkan seperti contoh ruqyah Al-Qur'an dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi, dengan ucapan-ucapan bahasa Arab yang dimengerti maknanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, ucapan-ucapan bahasa Arab yang dimengerti maknanya. Dimengerti maknanya tentu oleh orang yang membaca. Ya, oleh orang yang membacakan. Kalau dia tidak mengerti sama saja. Ya, sama saja berarti dia hanya sekedar lafaz saja yang diucapkan tanpa dimengerti. Jadi ini tidak dibenarkan. Ya. Adapun tambahan ramuan yang tidak di yang terlarang, ya, ruqyah yang terlarang adalah ruqyah yang ada unsur atau kata-kata kesyirikan di dalamnya. Ya, menyebut nama-nama jin. Ya. Dalam ruqyah itu ada panggilan-panggilan kepada makhluk. Panggilan itu doa. Memanggil nama-nama tertentu yang ternyata itu nama-nama jin, nama-nama syaitan. Ini unsur kesyirikan. Atau nama-nama orang saleh. Ya, dalam ungkapan kata itu ada nama-nama disebut nama Abdul Qadir Jailani, ya, atau Al-Badawi, atau orang-orang yang dianggap saleh yang sudah lama meninggal dunia. Dalam bacaannya itu ada sebutan untuk nama manusia tetapi mereka sudah lama meninggal dunia. Ini kesyirikan. Ya. Atau jampi-jampi, mantra-mantra yang tidak dimengerti maknanya dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Ya. Kita ya, langsung masuk ke bawah ke hadisnya. Jadi pembahasan kita pada bab yang pertama dalam kitab Tibb atau bab yang ke-16 dalam kitab Ussalam, yaitu pengobatan, maksudnya disyariatkannya berobat, kemudian penyakit, menjelaskan tentang penyakit, kemudian ruqyah, ya, tentang ruqyah yang tadi telah kita uraikan. Hadis yang pertama dengan nomor 5642 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki qala haddatsana Abdul Aziz ad-Darawardi Abdul Aziz ad-Darawardi an Yazid wa huwa ibn Abdullah ibn Usamah ibn al-Had an Yazid wa huwa ibn Abdullah ibn Usamah ibn al-Hadi an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi apabila sakit. Kana idza ishtaka sakit. Ya. Rasulullah SAW, Nabi SAW apabila merasakan sakit, raqahu Jibril, dia diruqyahi oleh malaikat Jibril. Ya, diruqyah oleh malaikat Jibril Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qal, ini ruqyahnya malaikat Jibril. Ya, ini mantra yang dibaca oleh malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi. Apa? Ya. Bismillahiyubrika. Ini kalimat pertama. Bismillahiyubrika. Dengan menyebut nama Allah, semoga ia mengangkat penyakitmu. Asalnya abra'a yubri'u. Ya. Yubrika asalnya yubri'uka. Ya. Maksudnya mengangkat penyakit. Ya. Mengangkat penyakit. Bismillahiyubrika wa min kulli da'in yashfika. Ini kalimat kedua. Kalimat kedua, wa min kulli da'in yashfika, dan semoga dari setiap penyakit dia menyembuhkan kamu. Yashfika, ya syafia, yashfi atau syafa yashfi, menyembuhkan, mengobati. Dan dari kulli da penyakit, yang bedanya obat dawa, kalau penyakit da, ya. Sikit perbedaannya cuma, kalau obat dawaun, kalau penyakit daun, ya. Tanpa wa, ya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifa. Kata Nabi, tidaklah Allah menurunkan da' penyakit, illa wa anzala ma'ahu shifa, kecuali Allah turunkan bersama turunnya penyakit itu obatnya. Jadi tidak ada satupun penyakit kecuali pasangannya obatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa virus SARS ini atau corona penyakit, dan dia ada obatnya diturunkan oleh Allah. Cuma mengetahui obatnya itu yang diusahakan oleh manusia. Coba ini, coba itu. Ya, diuji coba vaksin ini, vaksin itu. Ya, maka berbeda antara satu pernyataan tentang vaksin dengan yang lain, satu negara dengan negara yang lain. Ya. Yang jelas Allah turunkan bersamanya obatnya, penawarnya. Wa min kulli da'in yashfika. Bismillahiyubrika wa min kulli da'in yashfika. Jadi ujungnya kalau kita sedang membaca bismillahiyubrik, ya. Wa min kulli da'in yashfik. Kalau membacanya seperti itu, bismillahiyubrik wa min kulli da'in yashfik. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ungkapan potongan ayat. Ya. Jadi ada kalanya penyakit itu disebabkan oleh hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dan semoga ia menyembuhkan kamu, ya, atau melindungimu dari kejahatan orang yang hasad. Syar kejahatan, hasid orang yang hasad, dengki, ya, iri, orang dengki memunculkan penyakit. Dia sakit, orang yang dengki sakit kalbu, penyakit yang sangat berbahaya karena dia untuk dia pribadi, dia akan penyakitnya ini akan menghabiskan kebaikannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian hasad. Ya, jauhilah hasad, yaitu dengki. Maksud hasad ini adalah tidak suka orang lain mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, berada pada kelapangan, ya, tidak menyukai. Dan tambahnya, menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Dia tidak mau orang lain dapat nikmat yang pertama, dan dia kalau orang lain dapat nikmat, mau nikmat itu hilang secepatnya dari orang tersebut. Ini hasad. Ini yang memakan kebaikan sebagaimana api melumat kayu bakar. Hari Ahad yang lalu kita bakar-membakar seonggokan besar kayu-kayu, habis seketika dimakan oleh api, dilumat semuanya dan rata. Itulah perumpamaan hasad memakan kebaikan. Sebanyak apapun kebaikan yang terkumpulkan oleh kita, dengan penyakit kolbu ini dihabis, sirna. Ya. Maka ini penyakit kolbu yang sangat berbahaya, dan dia menyakitkan orang, menyakitkan orang, membuat orang sakit oleh mata. Makanya dengan pandangan matanya, pandangan mata orang yang hasad itu menyakitkan, memberikan penyakit. Sebagaimana membaca mengobati, kan mantra kan bacaan, cuma hubungannya dengan orang yang sakit tidak ada apa-apanya, tapi dia menyembuhkan. Maka pandangan mata pun memberikan pengaruh untuk mendatangkan penyakit, ya, menyakitkan orang yang dilihat, yang dipandang. Makanya nanti akan ada penjelasan tentang ain ini. Maka Nabi SAW mengatakan, wa min syarri hasidin idha hasada. Maaf, ini bacaan mantra, lanjutan dari mantranya Jibril alaihi salam, wa min syarri hasidin idha hasada. Dan Allah menyembuhkan atau melindungi kamu dari keburukan, kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Yang terakhir, ya, kalimat yang keempat, wa syarri kulli dhi ainin. Ya, kalau tadi hasad bisa jadi tanpa dilihatnya, ini dari kolbunya, dari hatinya yang tidak menginginkan orang mendapatkan kesenangan. Sementara yang keempat ini, dan kejahatan setiap, ya, syarri kulli dhi ainin, setiap orang yang memiliki pandangan. Ain itu artinya mata. Maksudnya semua kita punya mata, kenapa mesti ada minta perlindungan? Maksudnya pandangan tadi, ya. Dan dari kejahatan, kena ada pandangan yang jahat, pandangan yang bisa jadi disebabkan oleh hasad, atau pandangan yang tidak disebabkan oleh hasad, kekaguman yang tidak ada taranya, seperti kejadian pada Sahal ibn Hunayf, salah seorang sahabat Nabi yang terkena pandangan kekaguman. Dia mandi, dia mengira tidak ada orang. Mandi kan biasa mandi di tempat terbuka, di tempat yang sepi tidak ada orang, mandi membuka pakaiannya. Tiba-tiba terlihat oleh seseorang dengan kesempurnaan menurut pandangan penilaian manusia, mungkin keluar biasaan postur tubuhnya, bentuk kulitnya, yang melihat terkagum-kagum. Ya. Bukan karena ada penyimpangan yang lain, tidak. Dia kekagum saja. Ya. Kekaguman. Sehingga beliau ini sakit. Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala sakit. Ya. Nabi SAW perintahkan yang melihatnya itu untuk, nanti akan ada perintah dalam sebuah hadis, wa idza tusiltum faghsilu. Nanti dia di yang sakit ini dimandikan dengan bekas air yang digunakan oleh orang tersebut untuk berkumur-kumur, dibuat wadah. Nanti akan kita jelaskan prakteknya. Ini yang pertama mantra Jibril, dan bisa kita fungsikan. Nabi SAW tidak, Aisyah tidak menceritakan kecuali untuk kita terapkan, karena ungkapan atau ucapan malaikat sekaliber Jibril tidak mungkin kata-kata yang rendah maknanya. Pasti kata-kata yang luar biasa, karena dia pemimpin para malaikat dan dia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dinamakan dengan rasul. Dia juga termasuk utusan. Ya. Utusan Allah pada setiap nabi yang mengurusi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantranya Jibril di sini, bismillahi yabrik min kulli da wa min kulli da'in yasfik wa min syarri hasidin idza hasada wa min syarri kulli dzi 'ainin. Ya. Untuk dua kalimat pertama mudah, bismillahi yubrik, ya, min kulli da'in yasfik wa min syarri, ini mungkin mudah karena sudah ada ayatnya, ya, wa min syarri hasidin idza hasada, kemudian wa min syarri kulli dzi 'ainin. Ya, ini lebih spesifik. Kalau yang min syarri hasidin idza hasada umum, pokoknya hasad, dia melihat atau tidak melihat, nah, asal yang tidak ada pengaruhnya, tidak ada hubungannya. Yang penting hatinya hasad, maka dia berbahaya. Tanpa melihat pun dia sudah merusak, merusak dirinya, merusak orang lain. Yang kedua, wa min syarri kulli dzi 'ainin, lebih spesifik itu pandangan mata, bisa disebabkan oleh hasad. Bisa jadi penyebabnya adalah kekaguman yang berlebihan tanpa meyakini atau menyandarkan itu kepada kemahakuasaan atau kemahasempurnaan Allah. Ya. Makanya disunnahkan untuk, disyariatkan untuk mengucapkan, ya, memuji Allah saat melihat apa yang kita kagumi. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Ya. Ini sementara yang tadi tidak, sama sekali tidak. Mengagumi sesuatu yang luar biasa dan tidak ada sedikit pun ingat kepada kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk ain. Walaupun ain itu tidak ada penyebab hasadnya. Dia tidak hasad dengan orang tersebut, tetapi dia kagum. Nah, ini lebih spesifik, lebih rinci daripada hasad. Yang hasad ini dilihat atau tidak lihat dia berbahaya. Terkadang dia menggunakan tenaga lain untuk menghabisi orang yang dihasadinya. Misalnya dia upahnya orang untuk menghabisi, ya, untuk menghabisi orang tersebut, untuk merusak nikmat tersebut, dibakarnya atau dihilat, lenyapkan nikmat yang didapatkan oleh orang yang dihasadinya, ya, yang didengkinya. Sementara ain tidak, ain umum, ain pandangan mata yang penyebabnya bisa jadi hasad tadi dan bisa jadi karena kekaguman yang luar biasa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa menyandarkan itu kepada Allah Jalla fi'ula. Inti dari hadis ini adalah mengajarkan kita ruqyah, kemudian pengobatan, ya, pengobatan. Salah satu bentuk pengobatan adalah ruqyah, dan ruqyah ini ruqyah Jibril, maknanya jelas, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada kata-kata yang tidak dipahami, ya, kalimat-kalimatnya bukan komat kamit saja, gerak-gerak, ya, tidak dimengerti maknanya sama sekali tidak. Ini jelas sekali. Bismillahi yubrik, tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang tidak dipahami maknanya. Min kulli da'in yashfik, ya, min syarri hasidin idha hasada wa min syarri kulli dzi 'ainin. Semuanya dipahami. Ini salah satu kriteria ruqyah yang syar'i. Maksudnya salah satu yang dibenarkan, yaitu maknanya jelas. Ada unsur permohonan kepada Allah untuk memberikan kesembuhan. Dalam bahasa kita, memang Imam Nawawi ketika saya teliti, dia menukilkan pernyataan para ulama sebelumnya tentang kriterianya adalah bahasa Arab. Ya, walaupun saya tidak terlalu sependapat, ya. Karena kalau kriterianya adalah makna dari mantra itu jelas, maka dalam bahasa lain pun, ya, bisa jadi dibenarkan. Ya, bisa jadi dibenarkan kalau dimengerti maknanya dan unsur dan kata-katanya seperti tadi, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minta kesembuhan seperti makna dari perkataan malaikat atau jampi atau ruqyahnya malaikat Jibril ini. Itu ruqyah yang pertama dan kesimpulan dari hadis ini adalah disyariatkannya pengobatan. Ya. Kemudian bermacam-macamnya penyebab penyakit, ya. Ada disebabkan oleh hasad, ada disebabkan oleh pandangan mata. Pokoknya dimohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah salah satu bentuk ruqyah yang bisa kita ambil dan kita bacakan pula. Kalau seandainya itu terlarang, tidak akan mungkin diterima oleh Nabi dan tidak mungkin Allah mengizinkan. Dan yang harus kita ketahui bahwa malaikat itu tidak berbuat tanpa seizin Allah, tidak berbicara tanpa seizin Allah. Berarti ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, hadis nomor ini sudah bisa dihafal ya. Bismillahi yubrik min kulli da'in yashfik min syarri hasidin idza hasada wa min syarri kulli dhi ainin. Ya. 5643. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Bishr bin Hilal As-Sawwaf. Ya. Qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Abi Nadrata an Abi Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Nadrah anaknya Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala an. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa malaikat Jibril datang menjumpai Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Muhammadu ishtakaita, wahai Muhammad, apakah engkau sakit, mengeluhkan penyakit? Faqala na'am, kata Nabi menjawab, iya. Qal, malaikat Jibril berkata, yaitu membaca mantra Bismillahi arqika, yang tadi Bismillahi yubrika, ini perbedaan kata ya. Di sini Bismillahi arqika, ini, ya, kedua-duanya bisa kita gunakan, kita pakai. Yang tadi Bismillahi yusfik, yubrik, ya. Di sini Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah saya meruqyahmu. Arqika meruqyah, jadi meruqyah dengan nama Allah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik, yu'dhika, dari setiap sesuatu yang menyakitimu. Yu'dhika, yang menyakitimu. Ini dua, ini kalimat kedua ya. Yang pertama Bismillahi arqik, ya, Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik, ya, yu'dhik min syarri kulli nafsin. Ini yang ketiga, min syarri kulli nafsin, ya, au ainin hasidin. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Allahu yashfik, yang kelima. Kemudian diulang lagi di ujung, ditutup dengan kata-kata yang pertama, Bismillahi arqik, dua kali. Maksudnya di pertama, di pembuka ada Bismillahi arqik, di penutupnya juga ada Bismillahi arqik. Di antara keduanya itu tadi, min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, kemudian Allahu yashfik. Artinya dengan menyebut nama Allah saya meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, ya. Jadi ini umum, apapun yang menyakitinya diruqyah. Min syarri kulli nafsin, ya. Ini yang hasad tadi, dari kejahatan setiap jiwa, Di antaranya hasad. Ya. Dan nafsin ini bisa jadi manusia karena memiliki ruh ya, atau makhluk lain yang jahat yang menyakiti, ya, bisa jadi manusia yang menyakiti, baik manusia yang bekerja sama dengan syaitan, yaitu tukang sihir, atau yang lainnya, atau dari makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, dari hewan-hewan yang berbisa, ya. Wa min kulli nafsin, min syarri kulli nafsin, min syarri kulli nafsin, dari kejahatan setiap jiwa, au ainin hasid, ini secara khususnya pandangan mata ini luar biasa berbahaya. Makanya Nabi SAW seringkali mengulangi, dan bahkan Allah juga mengingatkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan firman-Nya dalam surat Al-Falaq itu, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri nafathatin fil uqad wa min syarri hasidin, ya, hasidin, orang yang hasad, idza hasada, au ainin hasid. Ini disebutkan bahwa terkadang pandangan mata itu disebabkan oleh hasad, berbahaya sekali, ya. Dia sekedar melihat, ya, yang dilihatnya rusak, yang dilihatnya rusak karena matanya itu mata hasad. Apapun dilihatnya, oh ini bagus sekali, ya, mulai dia iri, ya. Mata iri itulah yang membuat dia berbahaya, dan dia berpengaruh sebagaimana dalam hadis-hadis yang akan kita pelajari. Kemudian kalimat yang kelima, doa Allahu yashfi. Ini ada dalam doa yang pertama tadi, ya, min kulli syai'in, min kulli da'in yashfi. Di sini semoga Allah menyembuhkanmu. Ya, Allahu yashfi. Semoga Allah menyembuhkanmu. Kemudian diulang atau ditutup mantra ruqyah ini dengan kalimat yang pertama, bismillahi arqi. Ya. Ini juga termasuk ruqyahnya malaikat Jibril yang mengobati, yang diobati makhluk Allah yang mulia. Berarti mantranya juga mulia. Ya. Mantranya mulia. Yang membacakan mantra makhluk Allah yang terpilih dari bangsa malaikat, yang diobati adalah makhluk Allah yang terpilih dari, yang termulia dari bangsa manusia. Tentu ucapan antara mereka ucapan yang paling mulia, ya, setelah kitabullah, setelah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik, bismillahi arqik. Ya. Ini hadis yang kedua, dan kesimpulannya juga sama, ya. Disyariatkannya berobat dengan salah satu caranya membaca ruqyah, ya, tanpa ada ramuannya, tanpa ada ramuan-ramuan, tanpa ada yang dimakan, tanpa ada yang diminum, bacaan, ya, bacaan. Kemudian salah satu bentuk ruqyah ini juga termasuk, ya, sesuai dengan bunyi bab, salah satu dari ruqyah yang baik, yang boleh, yang layak untuk kita baca ketika kita meruqyah. Dan ada satu yang mungkin kita terlupa, yaitu membacakan ruqyah kepada orang lain tanpa diminta, tanpa diminta, ya, tanpa diminta. Makanya ketika dalam hadis ini, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ishtakaita, apakah kamu sakit? Kata Nabi, iya. Langsung dibacakan mantra, tidak perlu dia minta-minta mantra, ya. Walaupun permasalahan ini permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat, ya, yang intinya bahwa yang meminta dibacakan ruqyah adalah keluar dari kriteria 70 ribu umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, ya. Dan dia tidak, bukan berdosa. Dia tidak berdosa. Cuma kan kriteria yang ini luar biasa. Ya, tanpa melalui proses penghisaban langsung ke surga. Ini kan yang diinginkan oleh manusia. Ya. Itu yang kita lupa, yaitu membaca ruqyah untuk orang lain tanpa diminta. Dan ini pula yang perlu kita lakukan ketika berziarah menjenguk orang sakit. Ya. Kita ada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ceritakan Aisyah seperti itu, ketika dia menjenguk orang sakit, di antara tujuannya adalah mengambil ibrah, kemudian juga memberikan kebaikan kepada mereka dengan membacakan mantra. Ya. Membacakan mantra ini salah satu di antara yang bisa kita praktekkan. Walaupun memang cukup lama waktunya, dan ada yang lebih ringkas seperti yang pertama tadi, lebih ringkas daripada yang kedua ini. Pilih mana yang simple yang bisa kita ucapkan, yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Jangan pula bawa kertas, pas itu kita baca, tidak masalah, tidak ada masalah. Cuma mungkin orang merasa berat dan merasa juga mengganggu. Ya. Yang lebih utama dihafal. Ya. Hadis yang ketiga, 5644, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih ini perawi, murid dari para sahabat Nabi termasuk Abu Hurairah, dan dia ya buku hadis-hadis yang dia dapatkan itu dia kumpulkan dalam kitab. Ya. Dia kumpulkan dalam kitab. Jadi orang meriwayatkannya dari kitabnya. Dan bukan berarti dia tidak menyampaikan secara lisannya, tapi yang masyhur dia orang mengambil dari kitabnya, dan dia cara meriwayatkan hadis itu berbeda dengan yang lain. Ya. Misalnya dia mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah sekian banyak hadis, misalnya 10 hadis. Ya. Dia tidak mengulang-ulang sanadnya 10 kali. Dia mengatakan di awal, inilah hadis-hadis yang saya terima dari Abu Hurairah. Itu caranya. Berbeda dengan yang lain. Yang lain walaupun misalnya yang lain mengatakan, kalau dia mendapatkan dari Abu Hurairah misalnya 10 hadis, dia membawakan hadis per hadis itu setiap riwayatnya. Haddatsani Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Pokoknya langsung. Sementara beliau ini Hammam bin Munabbih dalam kitabnya dikenal dengan Sahifat, ya Sahifat Hammam bin Munabbih, dia sebutkan di awal, inilah hadis-hadis yang saya dapatkan dari Abu Hurairah. 1 2 3 4 5 ya. Nanti orang meriwayatkan dari dia seperti sekarang ini. Kalau orang meriwayatkan nanti dari dia, dan yang diriwayatkan oleh orang tadi bukan hadis yang pertama. Misalnya dia orang tadi meriwayatkan hadis yang ke-10. Bagaimana caranya? Ah, seperti sekarang ini. An Hammam ibn Munabbih qal hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditha. Inilah yang ketika dia diriwayatkan dari Hammam bin Munabbih, orang mengatakan, dia Hammam mengatakan, inilah apa-apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Nabi SAW yang hadis-hadisnya banyak di antaranya, baru diambilnya hadis yang dia inginkan. Ya. Cara meriwayatkan begitu. Ya. Inilah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada saya, kata orang setelahnya, seperti Imam Muslim di sini. Ya. Dan hadis-hadisnya banyak, begini-begini banyak sekali, salah satunya ini. Maksudnya baru dia sampai ke hadis yang dia maksud. Wa qala Rasulullah SAW, dan ini hadisnya. Dari sekian banyak riwayat dalam kitab tersebut yang diambil oleh Imam Muslim dari Sahifat Hammam ibn Munabbih adalah hanya dua kata hadisnya. Al-ainu haqqun. Al-ainu haqqun. Ini hadis. Hadis Nabi SAW. Al-ainu haqqun. Mata itu nyata atau benar. Ya, hak. Maksud mata di sini itu yang kita jelaskan tadi. Penyakit yang disebabkan oleh mata tadi adalah hak. Ya. Kalau orang-orang yang mengapakan apa ilmunya kepada sesuatu yang berkenaan dengan materi, kalau orang-orang yang kalau yang gaib-gaib yang tidak masuk ke akal itu, mereka tidak akan menerima. Masa ada penyakit disebabkan oleh mata? Ya. Melihat saja bisa sakit. Nabi SAW menjelaskan al-ainu haqqun. Al-ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu hak. Adalah hak. Makanya di antara ruqyah malaikat Jibril tadi itu. Ya. Dan kedua-duanya dalam lafaz kedua-duanya ada itu. Au ainin hasidin. Kemudian di sini wa syarri kulli dha'ainin. Ini malaikat Jibril yang mengungkapkan membaca itu bahwasanya dari kejahatan setiap mata. Di sini dari kejahatan mata yang hasad, menunjukkan bahwa mata ini berbahaya, pandangan mata berbahaya. Ini diantara alasan kenapa kita disyariatkan untuk selalu membaca zikir, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dari ini, ya, dari penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Al Imam An-Nawawi, ya, menukilkan syarah dari para ulama sebelumnya bahwa dari masa Nabi SAW dan seterusnya orang yang sudah dikenal, karena orang yang memiliki mata yang seperti ini bisa jadi orang yang sudah masyhur, karena tidak semua mata yang bisa seperti ini. Ya, orang yang terkenal memiliki mata, pandangan mata yang berbahaya seperti ini dipisahkan dari orang banyak, dia diasingkan. Ya, dia diasingkan. Saya punya teman orang Arab Saudi, ya, dia bercerita orang yang dia di perkampungan yang di daerahnya terkenal, ya, terkenal orang tersebut, orang yang punya, yang memiliki mata, pandangan mata seperti ini. Seperti yang saya ceritakan tadi, setiap dia melihat sesuatu yang lebih, ya, menurut pandangan matanya, maka dia muncul langsung pandangan mata yang berbahaya tadi, sehingga terkadang yang dilihatnya itu rusak, yang dilihatnya itu rusak, penyakit yang disebabkan oleh pandangan tersebut. Dan di masa Nabi diasingkan orang seperti ini, yang sudah dikenal memiliki pandangan seperti ini, diasingkan agar tidak merusak, sebagaimana orang-orang yang berbahaya diasingkan. Ya. Seperti pada pelajaran kita yang lalu, yang diasingkan oleh Nabi siapa? Banci. Banci. Berbahaya ketika dia berkumpul dengan laki-laki tidak bisa, dan berkumpul kepada perempuan, dan dia menyifati perempuan dengan keindahan-keindahan dan kemolekan tubuhnya, dan dia tidak akan mungkin bergabung dengan laki-laki, biasa dengan perempuan, masuk ke rumah istri-istri Nabi, karena menganggap bahwa dia tidak punya hasrat. Ternyata ketika dia menyifati, ada rasa-rasa, ada tanda-tanda indikasi hasrat dalam dia bercerita tentang kemolekan tubuh wanita. Asing, diasingkan oleh Nabi SAW. Berbahaya. Nah, sama dengan ini, orang yang punya mata sepertinya diasingkan, dijauhkan. Kalau sekarang berarti dipenjara agar tidak merusak. Ya. Ini hadis yang ketiga, yaitu tentang penyakit ain. Ini yang berhubungan dengan bunyi bab, kalimat pertama dalam bab yang kedua, ya, penyakit, pengobatan penyakit. Salah satu penyakit yang berbahaya adalah al-ain. Ya, al-ain. Penyakit yang berbahaya ain. Makanya banyak penyimpangan-penyimpangan orang awam untuk menghindarkan diri dari penyakit ain ini. Ya. Ini penyakit ain ini. Sebagaimana diyakini oleh orang-orang bahwa misalnya anak-anak yang tumbuh menggiurkan, maksudnya orang melihat badannya itu luar biasa. Ya. Gemuk, sehat. Ini tentu disyariatkan orang tuanya untuk meruqyah. Nabi SAW meruqyah dua cucunya. Nabi SAW meruqyah dua cucunya. Mengkhawatirkan ada pandangan mata yang salah satu, yang diantara sebabnya bukan karena hasad, seperti yang tadi kita jelaskan. Pandangan mata yang disebabkan oleh kekaguman. Ya. Jadi mata ini hak. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata hak. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW. Hadis yang terakhir, ya, masih tentang penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, ya, 5645 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi wa Hajjaj bin Syair wa Ahmad bin Khirash. Ini tiga orang guru Imam Muslim, Abdullah, Hajjaj, Ahmad. Qala Abdullah akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Wuhayb an ibni Tawus an abih. An ibni Tawus an abih. Abihnya Tawus bin Kaisan. Ya. Ayahnya Tawus bin Kaisan min a'immati tabi'in, dari tokoh terkemuka di generasi tabi'in, salah seorang murid terdekatnya Abdullah bin Abbas. Di sini beliau ya, juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya. Ya. Al-ainu haqq, sama dengan hadis Abu Hurairah tadi. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqa al-qadara sabaqathu al-ainu. Ya, al-ainu haqqun, sama dengan tadi, penyakit yang disebabkan oleh mata atau pandangan mata, haq. Walau kana syai'un, andai kata ada sesuatu, sabaqal qadar, yang bisa mendahului takdir, sabaqathu al-ainu, maka mata atau pandangan mata ini akan mendahulunya. Ini Nabi SAW tujuannya untuk menegaskan lagi tentang bahwa pandangan mata ini, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu benar-benar nyata, benar-benar hak. Ini sebagai penegasan dari ungkapan al-ainu hak, bukan sebenarnya, bukan kenyataan. Karena pandangan, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu juga takdir, juga takdir. Nabi hanya menyatakan bahwa kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya, maka penyakit atau pandangan mata ini akan mendahului takdir. Tetapi itu tidak akan mungkin, tidak akan mungkin, karena semua kejadian berdasarkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hanya sekedar ingin menegaskan kata-kata al-ainu haq. Kenapa demikian? Karena orang, apalagi orang yang berpijak kepada logika atau kepada ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, ya, masa bisa mana mungkin bisa dengan pandangan mata sakit? Maka ditegaskan oleh Nabi, al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ainu. Maka pandangan mata akan mendahulinya, tetapi itu tidak akan mungkin karena ain itu sendiri adalah takdir. Adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. Setelah menjelaskan tentang nyatanya hak ain, lalu Nabi SAW memberikan pengobatannya, cara mengobatinya. Kalau seandainya tidak nyata, mungkin tidak akan ada, maka Nabi tidak akan berikan cara mengobatinya. Berarti dia ada. Dan bahkan ada di zaman Nabi SAW kejadiannya. Nabi SAW memberikan cara pengobatan untuk penyakit ain ini, salah satunya selain dari ruqyah tadi adalah wa idza tughsiltum faghsilu, apabila kalian diminta untuk mandi, ya, maka mandilah. Maksudnya orang yang orang yang diputuskan bahwa dia yang menyebabkan orang sakit dengan pandangan matanya, maka disuruh dia untuk mandi. Mandi di sini bukan mandi yang kita pahami, ya, sebagaimana ini dijelaskan dalam hadis sahabat tadi yang Sahal bin Hudzaifah tadi, ya. Nabi SAW, ini mungkin saatnya kita menjelaskan caranya, ya, yaitu mengambil sebuah wadah semacam baskom, ya. Nah, kemudian orang yang diponis dia yang menyebabkan orang itu sakit berkumur-kumur, ya, terjadi perbedaan khilaf riwayat apakah dia mencuci muka dulu atau berkumur-kumur. Ya, yang penting kedua-duanya ada, berkumur-kumur kemudian dia cuci mukanya seperti halnya berwudu. Kemudian dia mencuci tangannya. Dan dalam sebagian riwayat bahwa baskomnya itu tidak diletakkan di atas tanah. Artinya di atas sesuatu lah, di atas bangku, di atas apa, Kemudian dia mencuci tangan kanannya dengan tangan kiri tanpa dengan tangan kiri. Dalam sebagian riwayat hanya bagian ujungnya saja. Ada yang mengatakan hanya ujungnya sebelah kiri, tetapi keseluruhannya juga tidak mengapa. Kemudian tangan kiri dengan tangan kanannya, ada yang mengatakan siku saja, tetapi keseluruhannya juga tidak mengapa. Air yang dipergunakan tadi masuk ke dalam maskom, bukan di luar seperti yang kita berwudu. Nah, di dalam maskom itu kumur-kumurnya, air bekas dari cuci mukanya, dari cuci tangannya, kemudian kakinya, ujung kakinya, ya berarti ini kaki ya, di ujung kaki, kemudian lutut di basuhnya juga lututnya, kemudian sebagian dari apa yang ada di dalam izarnya, itu pangkal pahanya, bukan kemaluan ya, di pangkal pahanya untuk dibasuhkan dan airnya masuk ke dalam itu tadi. Kemudian pengobatannya kepada yang sakit bukan diberitakan, nanti tanpa diketahuinya disiramkan dari belakangnya. Ya, disiramkan ke belakangnya. Nah, ini salah satu cara yang kita lihat dari penjelasan para ulama termasuk Imam Nawawi di sini. Imam Nawawi cukup panjang lebar, sulit untuk dipahami, tetapi ketika saya lihat di YouTube praktek dari yang dijelaskan oleh sebagian ulama seperti itu. Yang penting bukan yang dipahami air mandi seluruh badannya, tidak, tapi sebagian tubuh vital, wajah, tangan, yang anggota wudunya, kemudian lututnya, ujung kakinya, kemudian sebagian dari pangkal paha. Ya. Airnya yang digunakan untuk tadi untuk digunakan disiramkan ke badan orang tadi dari belakang. Nanti baskomnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, baskomnya pun nanti ditelungkupkan setelah selesai. Ya, ditelungkupkan ke tanah setelah selesai. Beberapa versi yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, dinukilkan juga perkataan Al-Qadi Iyad tentang tata cara orang yang dimandikan disebabkan oleh penyakit yang pandangan mata. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bab yang ke-16 dari Kitabus Salam atau bab yang pertama dari Kitabut Tib tentang dua mantra atau ruqyah Malaikat Jibril. Kemudian tentang penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam wabah penyakit. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.